Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita untuk kita bisa datang ke tempat ini, baik nikmat sehat, demikian pula nikmat waktu luang, terlebih nikmat taufik untuk kita bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut dalam rangka mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang al-imanu bil malaikah, keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan yang terkait dengannya. Dari apa yang disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang sebelumnya kita telah menyebutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang perkara-perkara yang terkandung di dalam keimanan kepada para malaikat. Kita lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullahu taala di dalam permasalahan ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal imanu bil malaikati yathmuru samaratin jalilatin minha. Dan keimanan kepada para malaikat, keimanan yang benar, nah, yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana seorang muslim mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula beriman kepada malaikat-malaikat Allah azza wa jalla, mengimani segala sesuatu yang berkaitan tentang malaikat yang datang, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wajib kita imani seluruhnya, tidak boleh kita mengingkari sebagian darinya karena misalkan beralasan tidak sesuai dengan akal kita. Kalau kita mendapati dalil-dalil, hujah-hujah baik dari Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lantas kemudian kita beranggapan tidak sesuai dengan akal kita atau tidak masuk akal, tuduh akal-akal kita. Nah, jangan kita ingkari. Nah, dalil yang sahih yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya karena kita beralasan tidak masuk akal. Allahul musta'an. Nah, akal kita itu harus mengikuti apa yang datang dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan keimanan yang benar kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan hasil yatmuru tamarat. Naam. Ya. Yatmuru tamaratin jalilah. Akan menghasilkan buah-buah yang mulia, yang agung. Minha, di antaranya kata Syekh Rahimahullah taala, al-ula, yang pertama, al-ilmu bi azamatillahi taala wa quwwatihi wa sultanihi. Ketika seorang beriman dengan keimanan yang benar terhadap malaikat-malaikat Allah azza wajalla, ini akan menghasilkan ilmu atau pengetahuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah azza wajalla, kekuatan Allah dan kekuasaan Allah azza wajalla. Nah, fa inna udhamatal makhluq min udhamatil khaliq, karena sesungguhnya keagungan, kemuliaan makhluk ini menunjukkan kemuliaan sang pencipta. Bagaimana tidak? Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril saja memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya apabila dibentangkan akan menutupi ufuk dari barat sampai timur. Nah, ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat Jibril. Keimanan seorang hamba yang benar terhadap malaikat-malaikat Allah azza wajalla tidaklah menghasilkan melainkan kebaikan. Nah, dengan seorang beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan keimanan yang betul, yang benar, akan menjadikan dia semakin tahu, menjadikan dia semakin yakin tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan semakin menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Nah, ini buah yang pertama, hasil yang pertama dari keimanan kepada para malaikat. Nah, ya, akan menghasilkan ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan. Nah, dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dengan demikian akan semakin menambah ketundukan seorang, kepatuhan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia. Nah. Atsaniyah. Kemudian buah yang kedua kata Syekh rahimahullahu taala, mahabbatul malaikati ala maqamu bihi min ibadatillahi taala, kecintaan. Nah, para malaikat terhadap apa yang mereka tegak dengannya dari ibadah, dari peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ankara qaumun min azaihina kaunal malaikati ajsaman. Kemudian Asy-Syarimallahu taala menyebutkan dalam keadaan demikian, sungguh kata beliau rahimahullahu taala, ada kaum-kaum yang mereka mengingkari, ya, mereka dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka mengingkari nah keadaan malaikat itu yang memiliki ajsam, memiliki wujud. Mereka ingkari itu, padahal telah datang dalil-dalil. Nah, yang sharih, yang jelas, yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pun masih diingkari oleh mereka, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka penting bagi kita untuk mempelajari permasalahan ini. Jangan sampai ketika kita tidak mengetahui permasalahan ini, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu sebetulnya tidak ada. Itu hanyalah kiasan semata. Itu adalah penggambaran dari kebaikan, dari kekuatan, dan sebagainya. Nah, pada hakikatnya tidak ada. Malaikat itu bukan seperti punya wujud seperti manusia. Enggak ada wujudnya. Jangan sampai ketika kita tidak memiliki ilmu tentang permasalahan ini, kita akan mengatakan iya, ya. Nah, bukan hanya sekedar itu. Jangan sampai ketika demikian kemudian kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, malaikat itu hanya kiasan saja, maksudnya tidak ada wujudnya. Waliyadzillah. Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari permasalahan ini dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat ini, apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innahum ibaratun an qawil khairil kaminati fil makhluqat. Malaikat itu hanyalah ibarat kiasan saja dari kuatnya kebaikan yang tertanam makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, yaitu tidak ada wujudnya. Nah, ini orang-orang yang menyimpang, yang akan menjerumuskan umat manusia pada pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru, yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh syariat Allah Azza wa Jal. Wa hadza ta'dhibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ijma'ul muslimin wa ijma'il muslimin. Nah, dan ini pernyataan ini yang mengatakan bahwasannya malaikat itu hanyalah kiasan saja, ibarat saja. Ini mengandung kedustaan, bentuk pendustaan, pengingkaran naam terhadap kitabullah Al-Quran dan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula mendustakan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Nah, seorang mengingkari satu ayat saja atau satu huruf saja yang ada di dalam Al-Quran yang itu memang benar bagian dari Al-Quran, itu kufur. Nah, bentuk kekufuran. Ini mengingkari sekian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang keadaan malaikat, kemudian diingkari dengan alasan-alasan yang dibuat-buat oleh mereka untuk mengingkari kitabullah, untuk menjauhkan umat manusia dari syariat Allah Azza wa Jal. Nah, lantas apakah ini tidak termasuk kekufuran? Ini bentuk pendustaan terhadap Al-Quran, sunnah Nabi, dan demikian pula ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Syekh Al-Mawlah Ta'ala menyebutkan dalil dalam permasalahan ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-1. Alhamdulillahilladzi fatiri samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'a. Alhamdulillahilladzi fatiri samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uli ajnihatin, yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat tersebut memiliki sayap-sayap. Makna wa thulatha wa ruba', ada yang dua, tiga, dan ada yang empat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allah menjadikan malaikat itu sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Lantas mau dikemanakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Ketika kita mengatakan bahwasannya malaikat itu tidak memiliki wujud. Nah, ya, itu hanyalah kiasan semata. Allahu musta'an. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus mereka kepada umat manusia. Nah, yang mereka memiliki sayap-sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lebih. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, waqala, demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sekiranya, duhai sekiranya apabila kalian melihat, kamu melihat ketika orang-orang kafir tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Nah, ketika mereka jadi cabut nyawanya, ketika mereka diwafatkan, para malaikat di tribuna, malaikat tersebut memukul wujuhum wa adbarahum, memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka, belakang-belakang mereka. Orang-orang kafir ketika dalam sakaratul maut dicabut nyawa mereka sambil dalam keadaan kasar, sambil dipukul, wajah-wajah mereka dan juga dubur-dubur mereka. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara, sekiranya kamu melihat." Betapa menakutkannya, betapa mengerikannya. Idz zalimuna fi ghamratil maut, tatkala orang-orang yang zalim mereka menghadapi sakaratul maut. Nah, mengerikan, menakutkan. Wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat mereka membentangkan tangan-tangan mereka memukul orang-orang zalim yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut, sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah oleh kalian jiwa-jiwa kalian, yaitu ruh-ruh kalian, keluarkan dari tubuh-tubuh kalian. Disiksa ketika dalam keadaan sakaratul maut. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan malaikat. Kalau malaikat memiliki tangan, lantas apakah benar kita mengatakan bahwasannya malaikat itu tidak memiliki wujud? Apakah benar kita mengatakan bahwasannya malaikat itu hanya kiasan semata, tidak ada wujudnya? Nah, jelas ini bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Wa qala hatta idza fuzi'a 'an qulubihim qalu madza qala anifa madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan apabila telah dihilangkan rasa takut dari diri-diri mereka, dari hati-hati mereka, mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, qaulul haq, mereka mengatakan al-haq, wa huwal aliyyul kabir, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Wa qala fi ahli jannah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penduduk surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salam bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan malaikat Allah Azza wa Jalla memasuki surga dan mereka dari pintu dari setiap, karena jannah memiliki 8 pintu. Dari pintu-pintu yang ada, 8 pintu. Sambil mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan Allah atas kalian wahai penduduk surga, wahai penduduk jannah, atas kesabaran yang kalian lakukan selama ini. Sabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melaksanakan syariat-syariat Allah Azza wa Jal. Demikian pula sabar ketika meninggalkan segala sesuatu, segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran tersebut maka dibalas dengan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat itu mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan kalian dengan atas apa yang kalian telah bersabar dengannya. Fa ni'ma uqbad dar, maka sungguh ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Ini diantara dalil-dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Untuk menunjukkan bahwasannya pemahaman mereka, orang-orang yang tersesat tentang malaikat itu tidak memiliki wujud, ini adalah keliru. Berkaitan dengan Allah. Nah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahaballahu 'abda naja jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbahu." Bila Allah taala fi ahkama ayatan fa'al pun itu kepada para penduduk, yakni kepada para malaikat. Malaikat Jibril menyeru, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka para malaikat pun mencintai orang tersebut. Wayutib guru, tuayyudaulahul qabulu fil ar. Kemudian keadaan orang ini pun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diterima oleh orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini. Ya, karena kebaikan dia, karena dia cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan soleh. Nah, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang baik di muka bumi. Nah. Wa fihi aidan anhu qala. Dan di dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza kana yaumul jumu'ati ala kulli babin min abwabil masajidi al malaikatu yaktubuna al awwal fal awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila datang hari Jumat, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat malaikat padanya yang menulis, mencatat seorang yang masuk ke masjid yang pertama, yang kedua, seterusnya ditulis. Nah, dicatat oleh para malaikat tersebut siapa-siapa yang masuk paling pertama, kemudian siapa yang berikutnya, dan seterusnya. Nah, wa'idha jalasal imamul kul sufufa waja'u yastami'una zikra. Maka apabila telah datang imam, telah duduk imam, khotibnya sudah masuk, nah, maka ditutuplah catatan-catatan tersebut. Dan mereka, para malaikat pun datang dan mendengarkan zikir, mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam, mendengarkan khutbah. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwasannya malaikat memiliki wujud. Bagaimana mungkin dikatakan itu hanya kiasan? Kiasan yang datang mencatat, kiasan datang untuk mendengarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa dipahami demikian? Jelas ini pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran, pemahaman yang menyimpang, yang perlu diluruskan. Wa hadhihi an-nusus Sorihatun fi annal malaikata ajsam. La qawiyah ma'nawiyah. Dan nas-nas ini, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya para malaikat kiasan saja, ya, bukan kekuatan maknawi, ini sekedar kiasan ini dan itu dikiaskan semuanya, bukan. Akan tapi memang benar malaikat itu benar adanya, memiliki wujud, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pula disebutkan oleh Rasul Alaihi Salatu Wassalam dalam hadis-hadis beliau. Termasuk diantaranya hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal. Malaikat datang dalam bentuk manusia. Demikian pula dalam hadis tiga orang Bani Israel, Afros, Afro, dan Ahma, malaikat mendatangi mereka dalam bentuk, dalam wujud manusia, sebagaimana mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang demikian, sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla, dan bukan hanya sekedar kiasan semata, ya. Bukan hanya sekedar maknawi, kiasan saja. Kama qala zaiguna, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, nah, dari jalan yang lurus, menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jalla. Wa ala muqtada hadhihi nusus ajma'al muslimun, dan atas keharusan dari nas-nas ini, dalil-dalil ini, maka sungguh telah bersepakat kaum muslimin, sepakat tentang keadaan malaikat itu memiliki wujud dan bukan hanya sekedar kiasan semata. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Dan selesai apa yang disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terkait tentang keimanan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Wa nas'alullahal afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.